ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-122 dan ke-123 dari surat Taubah, di akhir surat qala Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaf." Tidaklah pantas bagi orang-orang yang beriman untuk keluar semuanya dari negeri mereka untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kebalikannya, tidak boleh mereka tinggal semuanya. Mesti ada yang keluar berperang, tetap ada juga yang tinggal. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengirim pasukan-pasukannya, maka sebagian di antara mereka ada yang tetap tinggal belajar. Belajar, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk keluar semuanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ada setiap orang dari ada beberapa orang dari setiap kelompok atau di setiap kabilah. Liyatafaqahu fid din, untuk belajar agama ini. Mesti ada yang belajar agama. Barakallahu fiik. Belajar untuk urusan dunia silakan, tidak jadi masalah. Tapi untuk belajar agama, barakallahu fiik, lebih mendalam lagi, lebih jauh lagi, mesti ada orang-orang yang mempelajari. Adapun belajar agama secara umum, bagaimana seorang hamba mengetahui bagaimana cara dia beribadah kepada Allah, ini wajib untuk setiap orang. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama ini sebagai satu kewajiban atas setiap muslim. Jadi untuk dia benar dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita sholat, ya kita harus belajar bagaimana tata cara sholat. Bagaimana gerakannya, apa bacaan-bacaannya. Apa yang harus dilakukan ketika salah dan keliru, lupa. Ya kan? Ini mungkin kan sekali muncul dalam sholat-sholat kita. Kita harus belajar bagaimana sahwi. Tahu, walaupun yang namanya lupa mungkin jarang-jarang, ya, karena masih kuat ingatan kita. Tapi ada saja suatu saat orang lupa berapa rakaat dia melakukan. Dia harus mengetahui apa yang harus dia lakukan ketika ada yang salah, ada yang kurang, ada yang nambah dari sholat. Dia harus belajar sujud sahwi, puasa juga demikian. Sebelum dia puasa dia harus belajar bagaimana itu puasa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Shaum namanya, al-imsak, menahan diri. Menahan diri dari apa? Harus mereka pelajari. Barakallahu fikum. Haji pelaksanaannya, umrah juga demikian, mereka harus belajar. Zakat, jika uangnya sudah bertambah hingga melebihi nisab, sudah sampai 1 tahun, maka dia harus belajar bagaimana mengeluarkan zakat, berapa persen yang dikeluarkan, siapa-siapa saja yang boleh menerima zakat. Nah, ini secara umum kita butuh dan wajib untuk belajar. Adapun lebih dari itu, lebih rincinya, lebih mendalamnya, maka ya fardhu kifai, fardu kifayah. Tapi kalau secara umum kita bagaimana menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Masya Allah. Zaman sekarang ini untuk kita mendapatkan orang-orang yang mau belajar agama, ini orang-orang lebih sukanya belajar ilmu duniawiyah. Selama itu mubah ya boleh-boleh saja, tapi ada yang lebih penting untuk kita pelajari, untuk kita paham, untuk kita lebih luas pengetahuan kita ini tentang agama kita. Terlalu banyak yang kita tidak tahu. Baik. Kita kembali kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil-mu'minuna liyanfiru kaffatan." Beberapa orang dari setiap kabilah untuk tetap tinggal, lihat apakah fiddin, untuk mereka pelajari agama ini. Harus dipelajari, harus dihafal, harus diingat, harus diulang-ulang. Waliundiru qaumahum idza raja'u. Tujuannya apa? Agar supaya mereka bisa memperingati kaumnya ketika pulang dari peperangan. Mereka bisa mengajari, mereka bisa menyampaikan apa yang mereka dapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari la'allahum yahdharun, agar supaya mereka bisa berhati-hati. Karena boleh jadi seorang melakukan pelanggaran, lihat, karena ketidaktahuan, dia melanggar bukan karena memang menentang, bukan. Dia baik, mau saja dia ketika diingat. La'allahum yahdharun, agar supaya mereka hati-hati. Ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ilmu didapati bukan hanya di bangku-bangku sekolah, masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, halqa-halqa ilmiah yang seperti ini juga termasuk apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Wa majtama'akum fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimul malaa'ikah." Baik, wa ghashiyatumur rahmah. Baik. Wa dzakarahumullahu biman 'indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala oleh rahmat dan dikasih. Barakallahu fiik. Siapa yang malas-malas melakukan amal saleh, nasabnya tidak akan pernah mendongkrak keadaan dia menjadi lebih baik. Keturunan siapapun dan apapun, kalau dia tidak mau beramal saleh, tidak mau beriman, tidak mau melakukan kebaikan, tidak ada manfaatnya keturunan itu. Barakallahu fiik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membanggakan majlis-majlis ini di hadapan para malaikatnya. Baik, dan selesai salat subuh 4 jam atau 10 menit atau pada maghrib isya, sambil nunggu isya duduk belajar, sama seperti orang melakukan sholat panjang itu. Mulai dari dia sholat maghrib sampai isya, sama seperti dia sholat maghrib sampai sholat isya. Kalau dia duduk di masjid menunggu sholat sambil mempelajari agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ketahui sholat dalam kondisi memakan menelan waktu 40 menit saja orang sudah kewalahan. Barakallahu fiik. Sambil duduk mendengar, menunggu sholat, kita mendapatkan pahala sholat selama itu. Masya Allah. Keutamaan ilmu sungguh sangat luar biasa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Penuntut ilmu di sini disebut dua kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut secara umum bersama dengan kaum muslimin, kaum mukminin secara umum. Kemudian disebut khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Alibul ilm ada di sini. Para penuntut ilmu. Dan kita semuanya adalah penuntut ilmu. Masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah SWT mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Keutamaan, keistimewaan di sisi Allah SWT. Membahas tentang keutamaan ilmu dan para ulama. Sungguh sangat luas. Barakallahu fiik. Istimewanya apa? Istimewanya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kata Allah SWT, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak? Jangankan ilmu yang ada pada manusia, yang ada pada anjing saja, terbedakan mana anjing yang berilmu dan mana anjing yang tidak berilmu. Anjing yang berilmu dalam artian diajari, dididik, dilatih untuk berburu dan dilepas dengan bismillah. Maka hasil buruannya itu halal. Walaupun sudah mati, mati digigit oleh anjing. Halal untuk kita. Tapi kalau anjing itu tidak ada mengajari, tidak dilepas dengan bismillah. Begitu dia berburu, maka buruannya itu haram. Bangkai. Wah, kalau kata ibu, ini perbedaannya. Apalagi dia adalah manusia yang dianugerahkan kepadanya ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu. Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Islam datang mereka sudah berumur, tetap mereka menuntut ilmu. Baik. Kelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, sekedar Umar radhiyallahu taala, bahkan Umar ketika mengharuskan jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pekerjaan, Umar dengan seorang sahabat Ansari harus bergantian. Karena pekerjaan tidak bisa ditinggal, maka bergantian turun untuk belajar. Hari ini Umar, hari ini Ansari. Dan saling memberitahukan apa yang mereka dapatkan supaya tidak luput sehari pun dari menuntut ilmu. Karena ilmu ada saja tambahan-tambahan. Seandainya pun berulang itu untuk mengokohkan ilmu itu tadi. Oleh itu ilmu senantiasa bertambah dan bertambah. Kalau kita pengen untuk menggalinya dan mendapatkannya, Allah. Ini satu ayat ternyata yang bisa kita sampaikan. 122 dari surat Taubah. Keutamaan menuntut ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensederajatkan dan menggandengkan dengan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Pentingnya untuk jihad juga pentingnya untuk menuntut ilmu. Karena kita butuh ilmu di setiap saat dari detik-detik kehidupan kita. Barakallahu fiik. Hendaknya semua kehidupan kita ini dibimbing dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.